musim kering tak tersiram air, layu tak berseri kan berguguran begitu hatiku jua. Lama sudah engkau tak menjelang kesuma hatiku. Mungkinkah kiranya telah tiada cinta di hatimu saat ini? Tiada ku lupa kisah yang lalu, masa terindah asmaraku. Engkau seorang tanpa kamu tempat berteduh dalam hidupku. Kembalilah, hatiku selalu merindukanmu. Tanpamu hidupku takkan berarti. Telah terlanjur dalam hidupku.